فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih terkait dengan mauqif ashabil hadith min khilafatis sahabah. Sikap ashabul hadith terkait dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Wa kadzalika ummahatil mu'minin. Demikian pula terkait dengan ummahatul mu'minin. Berkata penulis Abu Usman Al-Fabuni rahimahullah, wa yarawna al-kaffa amma syajara bain ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul hadis, ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka memandang terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat untuk mereka menahan diri, dan telah lewat penjelasan permasalahan ini. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa tabhiril arsinati an dzikri ma yataḍammanu 'aiban lahum wa naqsan fihim. Dan tabhirul arsinah, membersihkan lisan-lisan kita, membersihkan lisan-lisan dari menyebutkan apa-apa yang terkandung di dalam lisan tersebut, ucapan-ucapan yang maknanya adalah aib, kekurangan-kekurangan pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau yang pertama menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka kemudian yang kedua adalah membersihkan lisan-lisan kita, jangan sampai kemudian berkomentar dengan komentar-komentar yang miring, berucap dengan kalimat-kalimat yang jelek terkait dengan para sahabat, ucapan-ucapan yang mengandung unsur pelecehan, mengandung unsur perendahan terhadap para sahabat Nabi. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, salah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayyah yang saleh, bahkan sebagian dari mu'arrikhin ataupun ulama menyebutkan beliau sebagai yang kelima daripada khulafaur rasyidun. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyatakan innallaha qad tahhara suyufana min dima'ihim فَنَقُفَّ أَلْسِنَتَنَا عَنْ أَعْرَضِهِمْ. Sesungguhnya Allah telah mensucikan, membersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka. Jadi tidak melibatkan diri-diri kita pada persengketaan yang terjadi di antara mereka, kejadian yang telah lewat, perang Jamal, perang Siffin, terjadi peperangan di antara mereka, dan sikap kita terkait dengan hal tersebut telah lewatnya pada pertemuan sebelumnya, ya, tidak perlu untuk disampaikan kembali. Di mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak melibatkan kita di dalam hal tersebut, karena memang berbeda masa dengan kita, sudah lewat masanya. Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan darah-darah, membersihkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka. Maka hendaknya falnakuffa alsinatana an aradhihim, untuk kita menahan lisan-lisan kita dari kehormatan mereka. Artinya jangan kemudian kita tidak terlibat dalam peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka, perselisihan di antara mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita justru menikam kehormatan-kehormatan mereka dengan lisan-lisan kita. Secara makna demikian ucapan daripada Umar bin Abdul Aziz. Para sahabat Rasul Ridwanul Alaihim Ajma'in adalah afdalul khalqi ba'dal afiyya, makhluk yang paling mulia, paling utama setelah para nabi. Maka janganlah kita menyebutkan mereka kecuali kebaikan-kebaikannya saja. La yuzkar illa bil jadid, tidak boleh disebut kecuali kebaikan-kebaikannya. Illa bil khair, disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya, ketakwaannya, jihadnya mereka, pengorbanan mereka terhadap di, perlindungan mereka dan pembelaan mereka terhadap Rasul. Sedekah mereka dalam rangka meninggikan kalimatullah. Juga upaya mereka menyebarkan Islam, meriwayatkannya, seandainya bukan karena mereka dan lewat mereka, perantara mereka, tidak akan sampai agama kepada kita. Dan betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lewat mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jasa mereka terhadap kita begitu sangat besar. Perjuangan mereka di dalam menyampaikan hidayah kepada umat manusia tidak akan pernah bisa untuk diraih ataupun dikejar, disusul oleh orang-orang yang datang berikutnya. Tidak akan bisa. Sesuatu yang pastinya tidak akan pernah bisa adalah subah. Subah itu sendiri merupakan predikat yang paling tinggi. Subah artinya adalah seseorang berpredikat sebagai seorang sahabat Nabi. Ini subah. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia yang datang setelahnya. Walaupun seseorang yang datang setelahnya itu dia mampu mengerjakan seluruh amalan kebaikan, maka tetap tidak akan mampu untuk mencapai derajat peringkat subah sebagai seorang sahabat. Tidak bisa, karena peringkat ini hanya bisa didapatkan dengan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan beliau, beriman dengannya dan meninggal dunia di atas keimanan. Ini subah. Tidak pula dalam amalan, tidak pula dalam pahala amal, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Satu mudnya mereka setara dengan, bahkan lebih daripada, bukan setara, lebih daripada nilai gunung Uhud emas. Ridwanul Alaihim Ajma'in. Akan tetapi di sana ada sekelompok manusia yang begitu sangat jahat, luar biasa keji, kejahatan mereka tiada tara, yakni Rafidhah, Syiah Rafidhah. Qabbahumullah, di mana mereka mencaci maki para sahabat Nabi, mengkafirkan mereka dan menjelek-jelekkannya, luar biasa. Kejahatan mereka terhadap para sahabat Nabi melebihi daripada kejahatan-kejahatan Ahlul Kitab. Kalau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka ditanya, siapakah manusia yang paling mulia di sisi kalian, wahai Yahudi? Maka mereka akan menjawab, ashabu Musa. Rekan-rekannya Musa, yang hidup semasa dengan Musa. Sehingga mereka berbangga dengan nama-nama orang-orang yang menjadi tangan kanannya Musa. Nasrani ditanya, siapakah orang-orang yang paling afdal di antara kalian? Maka mereka akan menjawab, ashabu Isa. Dan mereka pun berbangga dengan nama-nama para sahabat Isa. Tetapi orang-orang Syiah Rafidhah Qabbahahumullah, di saat mereka ditanya, siapakah manusia yang paling jelek di sisi kalian, mereka akan menjawab, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jelek adalah Abu Bakar, Umar. Itu jawaban mereka. Nas'alul salam al-afi. Kalau mereka Yahudi dan Nasrani melakukan tahrir di dalam kitab suci sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an, yaktubuna kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, mereka menulis dengan tangan mereka kemudian mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula Syiah Rafidhah, sama seperti mereka, bahkan lebih parah. Tidak hanya sekedar ya istilahnya merubah-rubahnya, tetapi menambahinya dengan tambahan tidak sedikit, seperempatnya. Kalau kita memiliki 30 juz, maka mereka memiliki 40 juz. Jadi masih ada 10 juz tambahannya. Allahul Musta'an. Dan kalau mereka mentahrif makna-makna yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka, maka demikian pula Syiah Rafidhah, bahkan lebih daripada itu. Tidaklah ada ayat tentang laknat, ayat tentang azab, ayat tentang ancaman neraka dan sebagainya, melainkan mereka semua timpukan dan timpakan kepada para sahabat Rasul. Semuanya ini ya diarahkan kepada Abu Bakar dan Umar, kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Al-Baqarah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah sapi betina itu disebutkan oleh mereka adalah Aisyah. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Itu lisan kotor mereka. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, mereka menjaga lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran keadaan para sahabat muhajirin, juga keadaan para sahabat ansar dengan pujian-pujian. Di dalam surat Al-Hasr, setelah Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang muhajiri yang mereka meninggalkan rumah mereka, harta mereka, lingkungan tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka, berhijrah mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menolong agama Allah dan mengharapkan ridhonya. Kemudian menyebutkan tentang pujiannya terhadap orang-orang ansar. Orang-orang muhajirin disebut ulaikahumus shodiqun, orang-orang ansar disebut ulaikahumul muflihun. Maka Allah sebutkan setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat ini, setelah muhajirin dan ansar. Yaqulun, mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami daripada keimanan. Siapa itu maksudnya? Para sahabat. Karena ini walladzina ja'u min ba'di syahadah. Orang-orang datang setelah sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami keimanan. Jadi para sahabat mendoakan kebaikan untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan pada hati-hati kami ini ghil, kedengkian terhadap para sahabat. Ghillan lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang datang berikutnya dari kalangan orang-orang yang akan mendapatkan faid. Karena ini ayat tentang faid. Sehingga Imam Malik menyatakan orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah tidak berhak mendapatkan faid. Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Ini yang dicontohkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran. Sikap seorang muslim terkait dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Memintakan ampun untuk mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan ridho Allah untuk mereka. Membela kehormatan mereka. Maka mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita lebih pantas membela kehormatan mereka dibandingkan kita membela kehormatan diri kita sendiri. Lebih berhak untuk kita membela kehormatan mereka daripada kita membela kehormatan diri kita. Karena jasanya terhadap umat yang tidak tahu. Tidaklah Syiah Rafidhah ataupun kelompok-kelompok yang lainnya menyimpang dalam permasalahan ini. Mereka mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in hanya semata kepentingan mereka untuk melampiaskan kesumat yang ada pada dirinya semata terhadap para sahabat. Tidak hanya itu. Syiah Rafidhah pada hakikatnya mereka adalah majusi. Kebencian mereka asalnya adalah terhadap agama ini. Sedangkan agama ini tidaklah sampai kepada umat melainkan melalui para sahabat. Kalau kemudian jalur mata rantai tersebut mampu mereka putus, maka hancurlah agama ini. Artinya kalau saksi-saksi dalam sampainya agama ini kepada kita, mampu mereka gugurkan saksi-saksi tersebut, mereka rontokkan, maka tidak ada jalan untuk bisa sampainya agama kepada kita. Katakanlah kita ingin beramal dengan satu amalan tentang wudu. Misalnya wudu melalui sahabat, ya kan? Hadis Utsman bin Affan, hadis Umran, Maulana Utsman misalnya. Utsman bin Affan kafir. Selesai sudah, tidak bisa dijadikan hujah. Hadis tentang auqatus shalah, hadis Jibril, ini hadis Jabir bin Abdullah. Mereka katakan Jabir kafir. Selesai sudah, tidak ada waktu. Hadis tentang apa lagi? Ahkam, berbagai macam hukum-hukum yang ada. Hadis tentang zakat, hadis tentang zakat Anas bin Malik, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan yang semisalnya. Mereka semua dikafirkan sama Syiah Rafidhah. Maka dengan itu gugur semua daripada syariat. Dan itu target mereka. Fanasallallahu salama wal afiyah. Baik, kemudian Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyatakan wa yarawna tarahum ala jami'ihim. Dan ahlus sunnati wal jama'ah ashabul hadis, mereka berpandangan untuk mendoakan rahmat kepada seluruh mereka para sahabat dengan tanpa terkecuali, mendoakan rahmat dan mendoakan ridho untuk mereka. Maka mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Tanpa terkecuali kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, kepada Umar ibn al-Khattab, kepada Utsman ibn Affan, kepada Ali ibn Abi Thalib, kepada Talha ibn Ubaidillah, kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kepada Zubair ibn al-Awwam, kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kepada Sa'id bin Zaid, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, Al-Basarah, ya, Al-Asarah Al-Basarun Abil Jannah, ya, tentunya itu yang lebih utama, yang pertama disebutkan. Kemudian kepada sahabat-sahabat yang lain, ya, Bilal bin Rabah, Thabit bin Qais, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Sa'id Al-Khudri, Hudzaifah bin Yaman. Juga demikian pula kepada Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya, semuanya. Kepada kibarus sahabat ataupun kepada sigharus sahabat. Kepada Abdullah bin Zubair, kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kepada Abu Tufail, kepada Sa'id bin Yazid dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya mereka adalah para sahabat Nabi. Maka kita doakan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua. Baik, kemudian Abu Utsman menyatakan wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu taala anhun. Demikian pula ashabul hadis ahlu sunnah memandang, ya raw, berpandangan akan ta'zim qadri azwaji, untuk memuliakan para istri Rasul radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in jama'ah. Wa du'a lahun, mendoakan kebaikan untuk mereka, wa ma'rifata fadlihim, dan mengetahui, mengenal akan keutamaan-keutamaan mereka, para istri Nabi. Wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan mengiyakan, iqrar, mengakui bahwasanya mereka adalah ummahatul mu'minin, dengan tanpa ada keraguan di dalam hati sedikit pun, tanpa ada beban, tanpa ada berat, menyatakan bahwa mereka adalah ummahatul mu'minin. Dan tidak mengapa kita katakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita Maimunah, ibunda kita, ya, Ummu Salamah, ibunda kita Zainab, ibunda kita Zuhairiyah dan seterusnya. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mu'minin. Jangan sampai kita tidak mengenal nama-nama ibunda kita. Khadijah, Hafsah, Safiyyah. Maka kita muliakan mereka, kita kenal akan hukuk, hak-hak mereka, para ummahatul mukminin. Membela kehormatan mereka dan meyakini bahwasan mereka adalah calon-calon istri Rasulullah SAW di surga. Itu yang harus kita yakini. Mereka adalah ashabul jannah. Ya. Mereka adalah para penduduk surga. Para istri Nabi seluruhnya, ya, adalah para penduduk surga. Dan akan menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga tertinggi. Itu para ummahatul mukminin. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman disebutkan oleh Sirah bin Zufar. Qala Hudzaifah li mar'ati. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "In syi'ti antakuni zaujati fil jannah fala tuzawwiji ba'di." Kalau engkau mau untuk menjadi istriku di surga nanti, maka jangan engkau menikah setelahku. Fa innal mar'ata fil jannati di akhiri azwajiha fid dunya. Karena wanita itu di surga nanti untuk suami-suami mereka yang terakhir dunia. Allah akan nikahkan di sana. Allah akan pertemukan seorang suami dengan istrinya jika kedua-duanya masuk surga. masing-masingnya akan bisa mengangkat derajat yang lain, akan memberikan syafaat kepada yang lainnya, dan itu atas fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Suaminya makamnya lebih tinggi, istrinya di bawahnya, maka bisa terangkat. Demikian pula sebaliknya. Allah akan satukan mereka. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alafnahum min amrihim. Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh zuriatnya dengan keimanan, kami akan alhaq nabi zuriat, maka kami pertemukan mereka. Para ulama menyebutkan dipertemukan dalam artian, kalaupun tidak sampai pada martabat daripada apa istilahnya kedudukan dan derajat pasangannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi bukan yang di atas diturunkan, tetapi yang di bawah dinaikkan. Allah akan pertemukan mereka, Allah akan kumpulkan mereka bersama. Wa ma alaqnahu min amalin musai, kami tidak akan sia-siakan sedikit pun dari amalan mereka. Kullum ri'in bima kasaba rohi, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka masing-masing. Maka di sini Hudzaifah bin Yaman berpesan kepada istrinya, kalau nanti aku meninggal dunia dan kamu ingin nanti menjadi istriku di surga, maka jangan kamu menikah lagi setelahku. Kata Hudzaifah bin Yaman, masih kelanjutan dalam hadis, falidzalika haramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an yahla ba'da. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan para istri nabi untuk menikah setelah meninggalnya beliau. Ini dikeluarkan oleh Al-Tahawi dalam Muskilul Athar dan juga Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Adapun Al-Baihaqi, maka di sana ada lafaz tambahan li'annahunna azwajuhu fil jannah. Karena mereka-mereka itu, para istri nabi, adalah istri-istri beliau di surga. Demikian lafaznya dan disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani rahimahullah. Jadi itu yang kita yakini, bahwasannya azwajun nabi, istri-istri nabi, mereka adalah di dunia, mereka adalah istri-istri beliau di surga. Dan meyakini bahwa mereka adalah ummahatul mukminin sebagaimana dalam firman Allah taala. Allah menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama terhadap orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istri beliau adalah ibunda-ibunda mereka. Sehingga dengan ini sebutan ummahatul mukminin itu merupakan satu predikat yang Allah berikan, ya. Bukan dari manusia, tetapi dari Allah langsung diberikan kepada ummahatul mukminin. Pemuliaan Allah terhadap mereka. Allah zat yang maha mengetahui apa yang akan terjadi telah memberikan rekomendasi mereka sebagai ummahatul mukminin. Kemudian muncul manusia-manusia ini, ya, para pendengki ini, orang-orang Syiah Rafidhah ini, kemudian mereka mengkafirkan para ummahatul mukminin, menjelek-jelekkannya dengan mengatakan kalimat-kalimat yang sangat mengerikan terhadap mereka, kehormatan mereka. Allah mengharamkan kaum mukminin muslimin menikahi istri-istri beliau setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dan tidak sepantasnya bagi kalian untuk menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, yang demikian itu perkara yang besar insyaallah untuk kemudian kalian menikahi istri Rasul sepeninggal beliau, karena mereka adalah ummahat, ibunda-ibunda kaum mukminin. Ummahat ibunda fil hurmah, ya, bukan fil mahramah, dalam artian dalam kehormatan seperti kehormatannya ibu-ibu kita, ibunda kita. Adapun secara kemahraman maka tidak, sehingga tetap harus berhijab dengan ummahatul mukminin. Kemudian juga ihtiram terhadap ahlul bait. Ahlul bait yakni keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencakup daripada Bani Hasyim. Keturunan daripada Hasyim. Sebagaimana itu merupakan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis di saat beliau berada di satu mata air, ini Radir Hum, beliau menyampaikan satu khutbah, satu daerah di antar Mekah. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memberikan nasihat-nasihat, kemudian beliau memberikan peringatan-peringatan, dan di antara apa yang beliau sebutkan di situ, amma ba'du ala ayyuhan nas, kata beliau, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basar, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Yusiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib, yang hampir-hampir akan mendatangiku utusan Rabbku, yakni malakul maut, hingga aku pun kemudian mengijabainya, karena aku adalah manusia biasa, tidak kemudian menjadi manusia yang kekal, tidak akan mengalami kematian. Wa ana tarikun fikum taqallain, dan aku tinggalkan pada kalian dua amanah yang berat. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah. Fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakudu bi kitabillah wastamsiku bih, maka ambillah kitabullah dan pegangilah dengan erat kitabullah tersebut. Fahamalah kitabillah warababi, kemudian beliau menghasung kitabullah, memberikan terhid kepada kitabullah. Semakal kemudian beliau mengatakan wa ahlu baiti, ini yang kedua. Takal lain yang beliau maksudkan adalah kitabullah wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Beliau sebutkan sampai 3 kali. Aku peringatkan kalian terkait dengan ahli baitku. Aku peringatkan kalian terkait dengan ahli baitku. Aku peringatkan kalian terkait dengan ahli baitku. Sebagaimana terdapat dalam hadis Zaid bin Arqam dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Hanya saja tentunya yang diberikan hak dengan pemuliaan seperti ini adalah ahlul bait Rasul yang berada di atas sunnah beliau, di atas jalan beliau. Karena tidak ada jaminan di saat seseorang sebagai ahlul bait kemudian tidak menyimpang. Tidak ada jaminan. Maka yang diberikan wala dan diberikan wasiat ini kepadanya adalah ahlul bait Rasul yang lurus, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan melebihi daripada yang lainnya dari sisi ini. Dari sisi dia berada di atas sunnah dan dia sebagai seorang ahlul bait. Ini kemuliaan yang lebih daripada yang lainnya. Di saat ada seorang alim dan sini juga alim, yang satu ahlul bait, yang satu bukan, maka ihtiram terhadap ahlul bait itu yang diutamakan sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bentuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampai 3 kali menyebutkannya. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lain dari para sahabat, mereka begitu sangat memuliakan ahlul bait, ahlul bait Rasul. Mereka lebih mengutamakan dan mengedepankan ahlul bait ataupun orang-orang yang masih ada keterkaitan dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan keluarga mereka sendiri. Bahkan Umar bin Khattab pernah memberikan kepada Usama ibn Zaid, pada Usamanya bukan termasuk Ahlul Bait, tetapi Usama ini bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Maka Usama ibn Zaid lebih diutamakan oleh Umar bin Khattab dibandingkan Abdullah bin Umar dalam santunan, dalam pemberian misalnya. Padahal dari sisi usia sama sebaya antara Usama bin Zaid dengan Abdullah bin Umar. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Walladhi nafsi biyadi, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung dibandingkan kerabatku sendiri. Bukan berarti beliau tidak menyambung kekerabatan dengan kerabat beliau, tetapi lebih diutamakan. Karena memelihara daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak menganggap apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in terhadap, bahkan mereka mengkafirkannya. Apakah kemudian mereka melakukan sesuatu yang lebih mulia, memuliakan Ahlul Bait? Jawabannya tidak sekali. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang paling keras pemusuhannya terhadap Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait pun berlepas diri dari mereka. Syiarok itu. Disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Ad-Dari dari yani kitab Arab Al-Jahmiyah yang ditulis oleh Utsman Ad-Dari rahimahullah. Al-Imam Ad-Dari ini mengatakan, "Haddatsana Az-Zahrani Abu Rabi'." Memberitakan kepada ku Az-Zahrani Abu Rabi' qala kana min ha'ula'i Jahmiyah. Abu Rabi' mengatakan di antara orang-orang Jahmiyah itu ada rajulun, seseorang, wa kana alladhi yuzhir min ra'yihi tarafut wa intihaq bi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang yang dia menampakkan pandangannya terhadap tarafut, yakni Rafidhah, menampakkan tentang kecondongannya kepada Syiah Rafidhah dan menampakkan pula kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala rajulun mimman yukhalituhu wa ya'rifu madhhabahu. Maka seseorang yang mengetahui tentang madhab dirinya, mimman yukhalituhu, yakni orang yang bergaul terhadap orang Syiah ini, Rafidhah ini, dan bergaul dia bersamanya, mengetahui tentang madhabnya yang sebenarnya, mengetahui tentang hakikat daripada dirinya yang sebenarnya. Dia berkata kepadanya, "Qad alimtu annakum la tarji'una ila dinil Islam wa la ta'tiduna." Aku sungguh telah tahu bahwa kalian itu sebenarnya tidaklah kemudian rujuk kepada agama Islam, kembali kepada agama Islam. Tidak pula kalian itu meyakini tentang kebenaran Islam. "Faman ladzi hamalakum ala tarafut wa intihaqukum bi Ali?" Lantas sebenarnya apa yang membawa kalian itu menampakkan tarafut, yakni seolah-olah bergabung dengan Syiah Rafidhah dan mencintai Ali bin Abi Thalib? Qal, dia menjawab, "Idzan asdukum." Jika demikian, ya memang sudah bergaul lama, tidak bisa untuk mengingkari hal tersebut, dia mengatakan, "Aku akan jujur kepadamu. Anna in azharna ra'yana alladhina taqiduhu rumina bil kufri wa zandaqah." Kami ini, kami terang-terangan menampakkan akan pendapat kami dan keyakinan kami, maka kami akan dituduh sebagai orang kafir dan zindiq. Karena akan dikatakan kafir zindiq, yaitu majusi. "Waqad wajadna aqwaman," dan kami telah dapati orang-orang yang yantahiluna hubba Ali, ngaku-ngaku cinta kepada Ali, wayuthirunahu, dan menampakkan kecintaan terhadap Ali, "tsumma yaqaun biman sya'u," kemudian setelah itu mereka-mereka ini yang menampakkan cinta kepada Ali begitu, mereka bisa mencela siapa saja yang mereka mau. Wayaqtaqidun masya'u, mereka bisa berakidah dengan apa yang mereka inginkan. Wayaqulun masya'u, dan mereka bisa berbicara apa yang mereka mau. Fanasabu bidzalika ila tarafud wa tasayyub. Maka orang-orang tersebut dikatakan sebagai orang-orang Syiah, orang-orang ala Rafidhah. Falam naro li madhabina amran al-taf min intihal hubbi hadzal rajul. Maka kami tidak melihat yang lebih selamat untuk mazhab kami ini satu perkara dibandingkan dengan kami menisbatkan diri untuk menyatakan cinta kepada lelaki ini, yakni kepada Ali. Tuma naqulu masyina, kemudian kami bisa berbicara apa yang kami mau. Wa naqtaqid masyina, kami bisa berakidah dengan apa yang kami mau. Wa naqabi masyina, dan kami bisa mencela siapapun yang kami mau. Wala an yuqalana rafidah aw syiah, maka sungguh kami itu dikatakan sebagai rafidah, kami itu dikatakan syiah. Ahabu ilaina min an yuqal zanaqah kuffar, itu lebih ringan bagi kami, lebih kami sukai daripada kami dikatakan orang-orang zindik kafir. Wa ma aliyun indana ahsanu halan min ghairihi mimman naqau bihim, padahal Ali bin Abi Thalib pun di sisi kami tidak lebih baik ke keadaannya dibandingkan orang-orang yang kami cela. Ini dengan sangat terang-terangan menyampaikan dan menjelaskan tentang akidahnya, keyakinannya. Orang Majusi yang pura-pura masuk ke dalam barisan Syiah Rafidhah, ya, menampakkan kubu Ali, dan kemudian setelah itu dia berbicara tentang keyakinan-keyakinan dia semaunya, memasukkan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Na'udzubillah. Keyakinan-keyakinan yang itu semua sumbernya adalah dari akidahnya Majusi. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian gambaran daripada apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Al-Fatihah huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.